Mitra bisnis, dari data korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, sepanjang tahun 2004 hingga 2010, kasus korupsi terbanyak ada pada sektor pengadaan barang atau jasa pemerintah. Hal ini mengindikasikan sektor tersebut telah dijadikan lahan, baik di pusat maupun daerah. KPK menyatakan, masyarakat atau pengusaha jangan takut lapor ke KPK jika merasa diperas oleh pejabat. Di sisi lain, dengan melapor, maka pengusaha akan menjadi whistleblower. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Apindo, Jimanto. Pak Jimanto, apa komentar Anda? Itu memang gampang diucapkan, tapi susah dilaksanakan. Karena perusahaan itu akan mau sustain, ya, mau menjaga kelangsungan hidupnya jangka panjang. Jadi, kalau sekarang membuat perkara, itu potensial bisa menghambat kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang. Jadi kalau bisa memang harus dari sisi lain yang menggugat itu. Jadi kalau yang terlibat di dalam transaksi, kalau suruh keras-kerasan itu agak susah dilaksanakan gitu. Bukankah hal seperti itu dimasukkan dalam biaya tak terduga? Perusahaan tidak ada biaya tak terduga yang tidak ada posnya. Biar tak terduga juga ada posnya, namanya miscellaneous, biasanya lain-lain, dan selalu harus accountable. Jadi tidak ada sebetulnya biaya-biaya untuk menyogok itu. Kalau diperas-peras kemudian dibayarkan itu nggak ada sebetulnya. Itu termasuk nanti pos-pos paling pahit itu pos community development atau corporate social responsibility gitu. Tapi itu juga tidak banyak, karena kalau terlalu banyak tidak accountable nanti gitu loh. Jadi lebih baik itu sebetulnya kalau ada asosiasi yang menjadi perisainya gitu. Jadi tidak perusahaan langsung, tapi asosiasinya gitu. Nah, masalahnya adalah seringkali asosiasinya itu tidak punya standing ya, karena bukan pihak yang dirugikan gitu. Ini loh masalahnya seperti itu. Ada saran untuk mengurangi korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa? Libatkan pihak ketiga sebagai surveillance gitu. Dan pihak ketiga itu juga tidak hanya satu, tapi beberapa perusahaan yang boleh kemudian dipilih oleh pemasok, oleh supplier gitu. Dan kemudian biayanya juga diserahkan kepada supplier dan surveillance itu. Demikian Jimanto, saya Kiki Wijaya.